jadi pelajarannya apa? Loh, makanya malam. Apakah boleh mengambil dari ulama-ulama yang terjatuh pada penyimpangan seperti itu hajian dengan Nawawi? Kenapa begitu? Kesalahannya dihindari, jangan diikuti. Orangnya dimuliakan, dihormati, dan diambil ilmunya di luar perkara yang menyimpang tadi. Yang menyatakan tidak boleh mengambil ilmu dari mereka, ada di sini. Nah, bagaimana keadaan kepada yang mengatakan boleh mengambil ilmu dari bid'ah dengan alasan tidak boleh mengambil ilmu dari ulama dari hadis dan nawawi? Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Ini termasuk paham kami. Boleh tidak mengambil ilmu dari semua orang? Boleh tidak mengambil dari ibnu Hajar? Adalah menyimpang. Dan ini dikatakan sama Syekh Abu bin Hasan, Tabi'ullah, dimasukkan dalam majmu kutub Rasail Fathul Syarafi di bidang keempat belas. Dia mengatakan, ada yang lebat itu syaitan. Ini kaidah setan membolehkan kaum muslimin para pemuda untuk mengambil dari semua pihak. Alhamdulillah kita bisa memilah-milah ini pasti ini berarti. Ada yang lebat itu syaitan. Yang berakibat yang lain. Ahli sunnah, para pemuda pemuda muslim, kaum muslimin masuk dalam pangkuan yang ini dengan apa mereka berkata. Ini kan, anjurkan orang-orang awam. Disuruh ta'lim dengan semua orang. Karena aku tidak punya filter, tidak punya jaringan. Tahu dari mana ini hak ini batu dengan orang awam. Dan ini kali siapa ini, ini kali hanya hizmin. Sampai-sampai, ini kau itu yang hal ini. Rasanya. Oh boleh. Tapi ketika apakah dengan kita usaha dan semua mereka? Itu bukan syarat. Itu dulu tidak merasa tentang itu. Loh, katanya boleh sama-sama biasa. Bagi mereka. Itu mereka memiliki sebagai mereka, ya. Saya sama murid-muridnya. Itu makanya ada bulan. Oh bulan. Wah, itu termasuk dari kibarnya mereka itu. Terus gimana? Boleh nggak tahu? Ya, selama nggak ujakan fitnah. Bisa kayak apa nih? Apa saja penyimpangan yang mengeluarkan dari jalannya? Tapi ketika dia memiliki satu prinsip mendasar, asal usul prinsip yang mendasar, prinsip asal. Satu cara itu dari jalannya. Walaupun yang lain masih sama. Satu itu satu dalam pemahaman khawarij terkait dengan siapa penguasa. Dia khawarij, bukan salah satu. Jadi dia satu dari pemuka pemahaman-pemahaman iman kita akan menuju dengan karena satu prinsip yang mendasar dengan prinsipnya. Apakah MMM Salafi mereka lebih layak dikatakan sebagai mutalawin la'ab majlis disingkat MMM Salafi tidak Al-Qur'ah mubarak belum. Gimana ya Pak? Dimasukkan dalam kata kulit ahli syubhat, ahli sunni, ahli fitnah, ahli mardhumi. Jika kepada mereka ahli sunni, ahli mardhumi lebih keras daripada kepada ahli fitnah itu begitu jauh dan jelasnya tidak sama. Kenapa? Jika dengan fitnah mereka bersama, semakin sama, semakin dikasi, semakin dikeras. Jual. Paham ya? Orang kafir tahu paham. Jika pemerintah bid'ah lebih keras daripada warga, kenapa lebih bid'ah lebih saya? Sendur? Al-Qa'ala, Rasulullah ma'ruf, Khawarij ma'ruf, Mu'tazilah ma'ruf, semuanya ma'ruf. Para orang yang samar keadaannya, yang aku sebagai sunni, sebagai salafi, mujtahid, mardhumin, yang tidak kambing dan ayah lebih keras. Kenapa lebih samar? Itu perintah kaitannya harus nanti boleh semangat. Suara-suara sumbangnya mereka, mengisi muka diri. Ini cukup Walaupun kita dengan tegas mengatakan Anda belum dikatakan sebelum dari Allah. Yang begitu mengatakan berkurnain pokoknya ada-ada. Tapi sedikit pun bukan untuk mengatakan berupa terbuka di umbol. Tapi pada keterangan kira-kira Anda masyuk? Ya, ya. Anda masyuk? Ya, ya. Tapi yang paling bapak menukir kalamnya para masyarakat M.S.R. dan Ustana Uwin Lahat Nah, itu yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hal-hal yang terjadi, sebelumnya dia sebagai pemimpin pertama. Nah, bila benar semangat yang hadir, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaika.